Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari ucapan sahabat Mu'ad ibn Jabal rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah al-hadar min asy-syuhrah, hendaknya kita berhati-hati dari yang namanya kemasyhuran. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita melihat asar, ya, ucapan di kalangan salafun salih, itu akan jelas bagi kita bagaimana sikap mereka, bagaimana jalan hidup mereka. Nah, mereka itu adalah generasi yang sangat-sangat takut dari yang namanya kemasyhuran. Ya. Ingin dikenal, ingin terkenal. Barakallahu fikum. Bahkan mereka barakallahu fikum sebisa mungkin, ya, agar tidak dikenal oleh manusia. Nah, di antara kalam para salaf barakallahu fikum adalah ucapan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, beliau mengatakan ma sadaqa 'abdun ma sadaqa 'abdun tayyib. Diulangi, ada yang kurang. Ma sadaqallaha 'abdun ma sadaqallaha 'abdun illa sarrahu alla yush'ara bimakanihi. Catat. Belum bisa mencatat. Baik, labas terjemahannya. Ma sadaqallah, ya, ma sadaqallaha 'abdun illa alla illa sarrahu alla yush'ara bimakanihi. Nah. Beliau mengatakan seorang hamba itu tidak akan bisa bersikap jujur. Seorang itu tidak akan memiliki sikap yang jujur, sikap yang tulus, sampai dia memiliki rasa senang, rasa bahagia ketika orang lain tidak menyadari kedudukannya. Ma sadaqallaha 'abdun illa sarrahu alla yush'ara bimakani. Seorang itu tidak akan bisa bersikap jujur, bersikap tulus ya, dalam ucapan, dalam tindakan, sampai dia memiliki rasa suka untuk manusia itu tidak merasakan kedudukannya. Artinya barakallahu fikum, seorang itu baru akan bisa jujur dalam ucapan, dalam tindakan ya, ketika dia merasa tidak dikenal oleh orang lain, ketika dia merasa tidak menginginkan kedudukan, tidak menginginkan diagungkan, tidak menginginkan dipuji-puji dan diangkat oleh manusia. Ketika Anda punya rasa seperti itu, Anda akan bisa plong dalam melakukan apa saja. Anda akan bisa jujur dalam berkata. Anda akan bisa ringan dalam bertindak. Karena ucapan Anda, karena tindakan Anda bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk dilihat oleh manusia. Barakallahu fiik. Nah, sehingga sebenarnya hidup yang paling nyaman itu adalah hidup barakallahu fiikum seperti yang diinginkan idaman para salaf seperti itu. Mereka enggak pengen masyhur, mereka enggak pengen terkenal, mereka enggak pengen barakallahu fiikum dipuji-puji. Nah. Kenapa? Karena dengan itu hidup akan tenang. Anda bisa ngomong barakallahu fikum ya dengan ikhlas, dengan tulus. Nah, Anda bisa melakukan amal soleh juga barakallahu fikum dengan apa? Dengan ikhlas dan tulus. Pokoknya hidup paling enak seperti itu barakallahu fikum. Nah, tapi coba kalau ketika seorang insan justru sebaliknya. Dan itu barakallahu fikum sekali lagi fenomena realita yang kita rasakan pada masa ini. Apa itu? Semua orang berlomba-lomba untuk dikenal. Ya enggak? Semua orang berlomba-lomba untuk diagungkan, diangkat dan diketahui posisinya. Bukan hanya seorang alim, bahkan setiap individu umat manusia. Ya enggak? Nah, melalui media-media sosial dia ingin barakallahu fikum dikenal oleh manusia. Iya, pasang profilnya, fotonya, gambarnya barakallahu fikum. Iya. Naam. Ketika di sini foto, ketika di sana foto, biar manusia kenal dengan dia. Barakallahu fikum. Nah. Sebagian yang lain barakallahu fikum, ya memang itu adalah cita-cita dalam hidup dia. Nah, ketika ditanya apa cita-citamu, mau jadi YouTubers. Ya, bisa menghasilkan uang yang banyak ketika semakin terkenal, ketika semakin viral. Ya, video-video yang dia upload ke situs tersebut. Ya, nah semakin banyak subscribe-nya, barakallahu fikum, makin banyak duit yang dia hasilkan. Ya. Sehingga manusia semuanya hampir ya barakallahu illaman rahimahullah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Semuanya pengen eksis. Semuanya pengen dikenal, semuanya pengen terkenal. Sehingga barakallahu fikum, tidak jarang dan cukup banyak di kalangan mereka melakukan tindakan doa aksi-aksi barakallahu fikum yang nyeleneh dan aneh. Ya. Nah. Mereka menggunakan pepatah orang Arab, bul fi zamzam tushhir. Kamu kencingi itu air zamzam, kamu akan terkenal. Ya. Itu prinsipnya orang zaman sekarang. Kamu lakukan saja sesuatu yang aneh. Barakallahu. Iya. Kamu akan terkenal. Barakallahu. Itu kalau kita berbicara dengan keawaman manusia. Barakallahu. Belum lagi kalau kita berbicara barakallahu fikum dengan orang-orang yang dianggap orang berilmu. Ya. Dianggap ustaz, dianggap syekh. Barakallahu. Nah, berlomba-lomba untuk dikenal, untuk terkenal, tampil barakallahu fikum. Iya. Nah. Padahal barakallahu fikum ya, rahimahullahu salafun salih. Semoga Allah merahmati salafun salih. Sekali lagi barakallahu fikum, orang yang hidup terkenal itu, ya. Memang di satu sisi kelihatan dia barakallahu fikum mendapatkan sesuatu yang nikmat dan enak. Namanya disebut, dia dikenal oleh banyak orang, kemana-mana banyak yang minta foto. Fulan, foto dulu dong. Iya. Ustaz Mulan, Masya Allah Ustaz. Masya Allah, kebakal, bikir, bikir. Foto ya Ustaz? Monggo. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Iya, di mana-mana banyak yang minta ngajak foto bareng. Barakallahu fikum. Kalau selfie itu namanya foto sendiri ya katanya. Barakallahu fikum. Ada yang mengkritisi. Kalau foto lebih dari satu orang itu bukan selfie katanya. Selfie itu foto sendirian. Nah, narsis gitu barakallahu fikum. Iya. Nah, ya. Seolah-olah demikian barakallahu fikum, tapi ya Anda akan menderita dengan kemasyhuran tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh salaf. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa? Karena ketulusan dan kejujuran Anda dalam berucap sudah ternodai. Tidaklah Anda berbicara melainkan untuk barakallahu fikum memikat hati manusia agar Anda semakin dikenal, agar Anda semakin terkenal. Nah, iya. Sehingga Anda tidak akan bisa dengan leluasa mengingatkan manusia dalam perkara yang ma'ruf dan mengingatkan manusia dalam perkara yang mungkar. Ketika ada kemungkaran yang terjadi, enggak enak dia mau mengingatkan umat. Ya. Nanti kalau saya ingatkan pada marah, nanti pada heboh, nanti jamaah saya kabur semuanya. Barakallahu fikum. Iya. Dan beralasan dengan barakallahu fikum maslahat dakwah, kemaslahatan dakwah. Padahal itu untuk kemaslahatan dirinya. Nah, iya. Dan juga barakallahu fikum dalam bertindak tanduk juga tidak nyaman, karena barakallahu fikum tadi, iya. Segala tindak tanduk Anda yang Anda pikirkan itu untuk apa? Mencari ridho manusia agar disenangi dan disukai oleh manusia. Sehingga enggak bebas sebenarnya jadi orang terkenal itu enggak enak. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Belum lagi barakallahu fikum, ya, Anda akan menjadi sorotan semua pihak. Ketika Anda mengeluarkan satu pernyataan saja yang blunder, ya, kesalahan fatal, itu akan dibuli sama manusia seluruh dunia. Nah, ya, dihabisi Anda. Ketika Anda mengeluarkan satu pernyataan yang salah, iya. Ketika Anda melakukan satu tindakan yang salah, sedunia bisa tahu dalam satu detik menyebar tentang Anda, jadi viral, fulan, ustadz fulan, demikian. Nah, rame. Coba kalau Anda tidak menjadi orang yang terkenal, nggak dikenal siapapun, enak, ya kan? Mau kemana saja, gak ada yang ngajak foto bareng, barakallahu fikum, santai. Iya, mau ngomong, negur orang, kepada perkara, barakallahu fikum, mengajak orang pada perkara yang baik, juga enak. Nah, menegur orang dari perkara yang mungkar, juga enak, gak ada beban. Barakallahu fikum. Nah, iya. Itu nasihat untuk kita semua, barakallahu fikum, di masa-masa di mana sekarang manusia, kita melihat dan kita merasakan mereka semua berlomba-lomba. Ya. Nah, semua manusia illa man rahimahullah. Berlomba-lomba untuk apa? Dikenal dan Tapi salafuna saleh barakallahu fikum memiliki cara berpikir dan jalan hidup yang lebih tenang, lebih baik, dan lebih terbimbing. Apa itu? Mereka tidak ingin menjadi orang yang terkenal. Mereka tidak ingin menjadi orang yang masyhur. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Tapi barakallahu fikum, sudah menjadi sunnatullah ketika seorang itu barakallahu fikum tulus dalam berucap, jujur dalam bertindak, maka secara otomatis Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan al-qabul di dalam hati manusia terhadap orang tadi. Nah, manusia-manusia akan mencintai dia dengan tulus juga. Ya. Nah, buktinya apa? Nama mereka masih tetap tersebut sampai saat ini. Nama salafun saleh masih tetap harum sampai saat ini. Masih dinukilkan, masih didoakan. Rahimahullah fulan. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Padahal mereka sudah berupaya sekeras mungkin untuk barakallahu fikum tidak dikenal dan tidak diketahui oleh manusia. Tapi karena tadi merupakan sunnatullah, orang yang tulus, orang yang baik, orang yang jujur, naam, iya, dia akan dikenal oleh manusia barakallahu fikum tayyib, karena Allah yang memang menanamkan rasa cinta manusia terhadap dia. Tapi lihat saja, ketika manusia tadi barakallahu fikum terkenal, ya, karena memang barakallahu fikum dia ingin terkenal dan dia membuat-buat tasannu' barakallahu fikum, mengada-ngada ya dengan ucapannya, dengan dakwahnya barakallahu fikum, biar banyak diterima oleh manusia, dia tidak akan bertahan lama. Ya, dia tidak akan bertahan lama barakallahu fikum. Nah, cepat atau lambat tayyib, dia akan apa? Redup dan hilang begitu saja rimbanya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Itu kalau barakallahu fikum bicara orang yang memang barakallahu fikum niatnya dakwah. Apalagi kalau orang yang pengennya terkenal memang cari duit, barakallahu fikum. Iya. Nah, sehingga dia memunculkan sesuatu yang membuat barakallahu fikum dirinya menjadi viral, disebut di mana-mana, menjadi terkenal barakallahu fikum, itu juga tidak akan bertahan lama. Iya. Nah, karena sesuatu yang dibangun di atas keikhlasan, ketulusan itu abadi. Karena memang itu diperuntukkan untuk Allah dan Allah adalah zat yang abadi. Maka segala amalan, ucapan yang diperuntukkan untuk Allah juga akan abadi, langgeng. Iya. Ketika barakallahu fikum Anda berucap, ketika Anda beramal untuk makhluk, makhluk itu adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan hancur, sesuatu yang akan binasa. Demikian juga ucapan Anda, demikian juga tindakan Anda, demikian juga apa yang Anda raih dari itu semua akan hancur. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga itu pelajaran untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kita berusaha untuk meniru salafuna saleh, ya, tayyib. Jangan barakallahu fikum terbuai, terpedaya, atau tertarik. Iya, naam. Lihat teman-temannya kok pada mulai punya akun-akun gitu ya, barakallahu fikum. Ada akun A, akun B, barakallahu fikum. Iya, banyak tayyib teman-temannya, followersnya, pengikutnya, barakallahu fikum, dan yang semisal dengannya. Iya, barakallahu fikum. Tayyib akan Anda rasakan seperti yang saya sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau itu semua terjadi secara alami, secara natural, Anda tidak menginginkan untuk dikenal, untuk terkenal, ya enggak tahu. Ya. Tayyib, tiba-tiba demikian, barakallahu fikum. Maka jangan sampai tertipu. Ya, tetap pegang prinsip Anda, barakallahu fikum, tayyib, Anda bukalah ingin menjadi orang yang dikenal dan terkenal di kalangan manusia. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Di antara barakallahu fikum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan kita kepada karakter ini adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tuba. Ya. Nah. Liman akhadha anana farasihi. Liman akhadha anana farasihi asy'adza sya'ruhu aghbara qadamah. Nabi mengatakan akan mendapatkan tuba. Ada yang mengatakan tuba ini adalah salah satu nama jannah. Ada juga yang mengatakan tuba ini adalah sebatang pohon yang ada di dalam surga. Dan pohon itu barakallahu fikum sangatlah besar. Nah. Ada yang mengatakan barakallahu fikum besarnya itu 500 tahun perjalanan, sehingga bisa dikatakan lebih besar daripada planet bumi. Iya, planet bumi aja kalau antum mau kelilingi sampai gak 500 tahun? Gak sampai. Iya, barakallahu fikum. Nah, jadi pohon yang sangat besar, barakallahu fikum. Liman akhadha anana farasihi, bagi seseorang yang mengambil tali kekang kudanya, fi sabilillah, di jalan Allah, asy'adza sya'ruhu, di mana rambutnya kusut masai, aghbara qadamah, di mana kakinya lusuh penuh dengan debu. In kana fil hirasati kana fil hirasati. In kana fis saqati kana fis saqa. In istazana lam yu'zan. Wa in syaffa'a lam yushaffa. Nah. Ini landasannya barakallahu fikum dari tindakan dan sikap salaf. Kenapa mereka menjauhi sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya ketenaran, keterkenalan. Nah, kemasyhuran. Karena Nabi mengatakan sungguh beruntung akan mendapatkan surga tuba atau pohon tuba bagi seseorang yang dia mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah untuk jihad. Nah, asy'adza sya'ruhu, sehingga rambutnya itu kusut masai. Ya, dia enggak sempat untuk dandan ketika jihad fisabilillah. Ya, enggak sempat beli sampo barakallahu fikum, atau sampoan ataupun sisiran. Sibuk perang. Iya. Nah, al-tayyib al-bara qadama, dan kakinya tadi lusuh penuh dengan debu, enggak sempat dia bersihkan. Nah. Barakallahu fikum. Karena memang kondisi sedang perang. Barakallahu fikum. Iya. Kalau perang ganteng-ganteng nanti memikat musuh bahaya. Terfitnah nanti musuhnya. Iya. Nah, justru perang itu apa? Untuk menakutimu musuh. Iya, bukan membuat musuh barakallahu fikum tayyib jatuh hati dengan Anda. Bahaya itu. Ada tanda tanya besar. Perang kok ganteng-gantengan? Imma dia ingin barakallahu fikum memikat gadis-gadisnya musuh atau memikat musuh itu sendiri. Iya, bahaya. Nah, sehingga dia ketika itu enggak sempat memikirkan kondisi tubuhnya, rambutnya kusut masai, kakinya penuh dengan debu. Barakallahu fikum. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau dia ditunjuk oleh komandan di komando, tuh ada komando. Iya, disuruh untuk menjaga daerah perbatasan. Nah, Nabi mengkomando. Iya, para sahabatnya. Naam. Dan komando itu ada. Iya, kalau dia dikomando untuk jaga daerah perbatasan, ya dia jaga daerah perbatasan. Naam, dengan senang hati. Iya. Nah. In kana fisaqah kana fisaqah. Kalau dia disuruh komandan untuk menjaga bagian belakang pasukan, ya sudah, dia tempati posisi tersebut. Artinya dia ini orang yang sangat loyal kepada apa? Pasukannya, sangat nurut barakallahu fikum atas perintah komandannya. Tapi barakallahu fikum, dia lakukan itu bukan untuk menjilat atau cepat naik pangkat, tidak. Lillahi ta'ala. Buktinya apa? Inista'dzana lam yu'dzan. Kalau dia minta izin, tidak dikasih izin sama komandannya. Karena dia enggak dikenal. Iya. Kamu ini siapa? Belum apa-apa sudah minta izin. Kapan kamu perangnya di sini? Kamu memang pasukan di peleton mana? Ya, dia tidak akan bicara. Ya sudahlah Dan, kalau enggak diizinkan enggak jadi. Wa in syafa'a lam yushaffa, kalau dia menjadi perantara untuk memberikan syafaat juga tidak akan diterima karena tidak dikenal oleh manusia. Nah, barakallahu. Iya, padahal ini orang adalah orang yang paling loyal, ya. Paling barakallahu fikum thayyib nurut dalam semua perintah-perintah yang ada. Tapi dia lakukan itu semua tulus lillahi ta'ala. Iya. Nah, sama ketika antum barakallahu fikum di ma'had ini, antum diberikan tugas-tugas yang ada, piket-piket yang ada. Ada yang piket masjid, ada yang piket sakan, ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya itu, jaga malam, ronda, dan yang semisal dengannya. Lakukan itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Para pengurus juga demikian. Lakukan itu lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, iya, bukan ingin barakallahu fikum menjilat mudir am atau wakil mudir barakallahu fikum, ya, atau menjilat ketua kelas barakallahu fikum, tidak. Anda lakukan itu sebagai amal saleh. Ya, Anda lakukan itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan mendapatkan tuba orang yang demikian barakallahu fikum. Baik. Ya, jadi bukan karena barakallahu fikum takut, keterpaksaan atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum, melakukan itu dengan tulus lillahi ta'ala, bukan untuk dikenal, bukan untuk terkenal. Nah, maka Anda akan mendapatkan kebaikan barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu landasan barakallahu fikum, di antaranya landasan kenapa salafunah saleh barakallahu fikum sangat-sangat berusaha untuk menghindari rasa ingin terkenal dan dikenal oleh manusia. Nah, jadi itu nasihat untuk barakallahu fikum kita semua para talaba, karena memang barakallahu fikum penuntut ilmu itu termasuk manusia yang paling rawan untuk terjangkiti penyakit hubbusyuhrah. Ya, senang untuk terkenal dan dikenal oleh manusia. Godaannya berat barakallahu. Nah, ya, apalagi kalau antum barakallahu fikum sudah mulai masuk dalam kancah dakwah. Naam barakallahu fikum, ada yang di sini, ada yang di sana barakallahu fikum. Iya. Maka godaan itu akan semakin kental. Nah, barakallahu fikum. Apalagi untuk antum barakallahu fikum yang memang sudah dikenal dan terkenal. Iya. Tanpa memang Anda mencari-cari hal itu, artinya itu terjadi secara alami. Itu tantangannya semakin berat lagi barakallahu fikum. Nah, iya, tadi asatidah kibar, masyayikh kibar, barakallahu fikum, itu godaannya luar biasa, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kondisi kita yang seperti ini, barakallahu fikum, yang tidak terkenal dan tidak masyhur di kalangan manusia, itu fil afiyah, itu lebih nyaman, ya. Nah. Lebih tenang, lebih tentram, barakallahu fikum, gelombang fitnah, tayyib, tidak begitu besar, barakallahu fikum. Begitu ya. Nah, tapi barakallahu fikum tadi, bukan berarti maksud dari apa yang kita sampaikan di sini, Anda meninggalkan yang namanya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak. Ya. Lakukan semua amal kebaikan tadi, barakallahu fikum, tapi niatkan itu semua bukan untuk terkenal dan dikenal oleh manusia. Gitu ya, barakallahu. Dan hati-hati barakallahu fikum dari media-media sosial yang ada barakallahu fikum, karena itu ya membuat sebagian tangan-tangan kita itu gatel. Gitu ya. Ada saja yang ingin dia upload, ada saja yang ingin dia tampakkan, barakallahu fikum. Tayyib. Harus hati-hati. Nah. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Tayyib. Apalagi kalau yang baru pegang gadget. Iya. Selama di pondok dilarang, ketika pulang pegang, nah itu mesti. Ya. Kayak Abu Syibr. Tahu Abu Syibr ya, gaya akan apa? Bergaya barakallahu fikum. Nah, itu juga perlu diwaspadai barakallahu fikum. Nah, penyakit. Wallahu taala alam bisawab. Nah, wallahu taala alam bisawab. Qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.